terintimidasi, tersakiti, kondisinya betul-betul lemah, tak berdaya. Biasanya orang yang semacam ini bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, mengeluhkan keadaan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala sebagai al-mazlum, yang terzalimi, memohon kepada Allah diselamatkan dari semua kezaliman dan semena-mena orang lain, dan terkadang mendoakan kebinasaan, kehancuran kepada orang yang mazaliminya. Hati-hati doanya orang yang terzalimi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, memberikan wasiatnya kepada Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, ketika diutus ke Yaman. Di antara wejangannya ialah wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doa orang yang terzalimi, sebab tidak ada antara doa dia dan Allah hijab. Artinya mustajabah, akan diijabai oleh Allah Jalla wa'ala. Yang berdoa kepada Allah, yang bermunajat kepada Allah, hamba yang punya hajat, hamba yang kondisinya terdesak, dizalimi sama orang lain, tidak berdaya dia. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, enggak ada hijab antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, innal hakim fi mustadrakihi, Rasul mengatakan dalam sabdanya, taqi da'watil mazlum fa innaha tas'adu ila as-sama'i ka'annaha syarar. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi, sebab doanya dia naik ke langit seakan-akan kelebatan kilat, sekedip mata cepat sampai ke sana. Dia mengetuk pintu langit dalam kondisi dia terzalimi, teraniaya, tertindas, tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak punya kekuatan. Hanya satu-satunya kekuatan dia ialah bersandar kepada Allah Jalla wa'ala, memasrahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala, merintih kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala terkait dengan kebaikan dia dan menyelamatkan mara bahaya yang menimpa dia. Pintu langit akan gampang terbuka dengan keadaan seperti ini. Allah makbulkan, Allah ijabai doa tersebut. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain dari Khuzaimah bin Thabit, semoga Allah meridainya, datang dengan banyak penguatnya, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan punya sisa sahihah, dengan lafaz ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu al-ghamam. يقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi, doa itu dibawa, dipikul di atas awan-awan yang ada. Allah Jalla wa'ala berfirman, demi izzahku dan jalalahku, sungguh aku akan menolong kamu, membela kamu meskipun di masa mendatang. Barakallahu fikum. Dalam lafaz yang lain, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira Fa innahu laisa dunha hijab. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi, meskipun dia orang kafir. Tidak ada penghalang bagi dari bagi doa tersebut. Lafaz yang lain, da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajira fa fujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzalimi itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala meskipun orang yang fajir, kefajiran dia atas dirinya. Ini bahas sekarang terkait dengan doanya, kondisi dia yang teraniaya, tertindas, terzalimi, doanya makbul. Ini semuanya hasan bi syawahidihi, disebutkan oleh Syekh Albani dalam bukunya Shahihah. Hajat yang lain adalah barakallahu fikum al-muqtar. Kondisi dia kondisi muqtarun, terdesak oleh kondisi, menghadapi mara bahaya, muqtarun, terdesak oleh kondisi dia, terdesak oleh kondisi perekonomiannya, terdesak oleh situasi yang dia hadapi, baik musibah atau bala atau malapetaka atau bencana, muqtar. Ketika orang semacam itu merasa dirinya tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, tidak punya lagi solusi untuk bangkit dari kondisi dia, lalu dia ingat Allah Jalla wa'ala, dia pasrahkan semua keadaannya kepada Allah Jalla wa'ala, dia ketuk pintu langit dengan doanya, dengan kondisi yang semacam itu, pertanda doanya tulus, doanya jujur, dia memohon-mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Fada'watuhu mustajabah, maka doanya akan terampuni, akan diijabahi. Ayat yang kita sampaikan beberapa kali pada pertemuan sebelumnya di An-Nahl nomor 2, Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su. Da'watul mutar. Barakallahu fikum. Wa hadza ayyuhal ladzina azakumullah da'watul musafir. Dalam safarnya juga merupakan kondisi dia mendapatkan kesempatan diijabahi doa. Umumnya orang musafir ada sebuah hajat, sebuah kepentingan, sehingga dia safar, bepergian ke sebuah tempat, kadang jauh, kadang sangat jauh. Ketika dalam safar itu dia kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dipenuhi semua hajatnya, semua yang ada pada dirinya, berupa kebaikan yang dia pinta atau kejelekan yang ingin dia lepas daripadanya, dikabulkan doanya. Wa hakadha da'watul walid, doanya orang tua untuk kebaikan anak-anaknya atau untuk kejahatan, doa kejahatan atas anaknya, hati-hati. Itu semua dikarenakan ada kepentingan dalam benak sang ayah terkait dengan putra-putranya, berharap anak-anaknya saleh, anaknya bertakwa, anaknya baik, punya akhlak yang mulia, doa kepada Allah untuk mereka, kebaikan mereka. Atau dia sudah putus asa dengan keadaan anaknya, marah besar, kecewa besar, dikecewakan oleh anaknya, disakiti oleh anaknya, meradang marah dia, doa kepada Allah untuk kebinasaan sang anak. Hati-hati, makbul doanya, barakallahu fikum. Dihasilkan yang pertama, jangan yang kedua. Disebutkan dalam sebuah hadis Inna Ibnu Majah wa Abi Dawud, Tirmidzi wa Ahmad al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Tiga doa yang akan diijabai, tidak ragu, tidak bimbang padanya, pasti akan diijabai. Da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladih. Doanya orang yang terzalimi, doanya seorang musafir, doanya orang tua atas anaknya. Ini semuanya illahnya al-hajah, hajatnya masing-masing. Begitu pula barakallahu fikum, seseorang akh, seorang saudara lillah tabaraka wa ta'ala, seorang ikhwah mendoakan teman-temannya, ikhwah-ikhwahnya yang jauh daripadanya, dikabulkan doanya. Hajatnya dia ialah supaya ukhuwah islamiyah antara dia dengan teman-teman terjaga. Hajatnya dia merajut muamalah yang indah, interaksi yang bagus dengan para ikhwah. Dia pun berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, dengan tulus, dengan jujur, doa kebaikan untuk teman-temannya. Makbul. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Darda, semoga Allah meridainya, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim untuk kebaikan saudaranya yang tidak ada di depan dia, orang yang jauh, waib, itu dikabulkan mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di bagian kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qalal malakul muwakkal bih, berkatalah malaikat yang ditugaskan untuk ini, amin walaka bimithil, amin walaka bimithil, amin, ya Allah kabulkan doanya orang ini dan untuk kamu semisal itu juga. Hajatnya sekali lagi ukhuwah islamiyah, al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah kepada teman-temannya, kepada ikhwah-ikhwahnya, merajut ukhuwah islamiyah semakin kuat, interaksi yang baik, muamalah yang bagus antar para ikhwah diwujudkan dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan perilaku, dan juga diwujudkan dengan doa. Doanya pasti tulus, dikarenakan tidak ada tendensi apapun yang ingin dia capai, bukan maslahat duniawiyah atau maslahat pribadi nafsiyah, tapi maslahatun diniyah untuk ukhuwah islamiyah. Dia mengetuk pintu langit dengan doa tadi itu untuk kebaikan ukhuwahnya, kebaikan interaksinya, kebaikan muamalahnya, makbulah, mustajabah, tidak dikabulkan doa dia, bahkan mendapatkan semisal yang dia pinta. Semua kebaikan-kebaikan yang dia panjatkan kepada Allah untuk saudaranya, dia mendapatkan yang setimpal, didoakan oleh malaikat untuk dia, amin walaka bimithli. Fa'akthiru, kalau begitu berbanyak doa, persering doa untuk teman-teman kita, untuk para ikhwah kita, untuk para ulama kita, masyayikh kita, duat kita, untuk para mudarisin, mudarisat kita, guru-guru kita yang salihin, para ikhwah-ikhwah kita salafiyin, berbanyak. Dikarenakan bukan semata-mata maslahatnya untuk mereka, tapi juga untuk Anda yang mendoakannya. Para ikhwah, kamu yang mendoakan, kamu didoakan oleh malaikat. Amin walaka bil mithl. At-Turtusi rahimahullah, Abu Bakar At-Turtusi menyatakan terkait dengan riwayat di atas, wa hadzal hadis yufitu fa'idatan 'azimatan li'annahu idza stujiba laka fi akhika li'annahu ghaibun 'anka rajauna ayustajabu lil malaki fika li'annaka ghaibun 'anhu. Pada hadis ini ada sebuah faedah besar lagi agung, sebab kalau dikabulkan doa kamu untuk saudara kamu, dikarenakan dia gaib dari kamu, jauh dari kamu, maka kita berharap dikabulkan doa malaikat untuk kamu, dikarenakan engkau gaib dari malaikat tadi, kamu gak tahu, gak bisa melihat mereka. Harapannya doa kamu dimakbulkan untuk ikhwa-ikhwa kamu, doa malaikat pun dikabulkan untuk kebaikan kamu. Semuanya lil hajat, dikarenakan hajat yang ada pada masing-masing insan, sehingga kondisinya kondisi al hajat. Ini semuanya khana bidina azakumullah. Ketika orang itu betul-betul ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Kondisi kedua yang disampaikan kalian adalah ketika orang itu zawil hajat, dengan berbagai macam keadaannya menimpa dirinya, lalu dia mengetuk pintu langit dengan doanya, maka Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan permintaannya. Karena kondisi dia tadi. Tinggal bagaimana barakallahu fikum berjuang sekuat tenaga supaya ada kelanjutannya, bukan semata-mata ketika ada hajat saja, atau ketika terhimpit saja, atau ketika diwalimi saja, atau keadaan tertentu yang menimpa dia saja. Harapannya lanjut dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, sehingga dia bisa masuk pada golongan pertama orang-orang yang bertakwa, yang salihin, yang mukminin, yang muttaqin, yang memang bertaabud, bertaqarrub kepada Allah dalam semua waktunya, dalam semua keadaannya. Ikhwan fillah azakumullah, hal yang sangat penting terkait dengan doa adalah adabuhu wa syurutu sihhatihi. Ketentuan sahnya sebuah doa supaya jangan menjadi doa yang sia-sia, doa yang percuma. Perhatikan syurutu sihatihi, ketentuan-ketentuan sahnya supaya dikatakan doa yang sahih, doa yang makbul, doa yang berpahala bagi sang pelaku. Ini yang akan kita rinci pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa ketentuan penting yang harus diwujudkan, wajib diwujudkan oleh seorang hamba, seorang insan ketika berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, munajat kepada Allah dengan doanya, supaya makbul, mustajabah. Yang pertama adalah ikhlasun niyah di doa. Mengikhlaskan niatnya dalam doanya dia. Mengikhlaskan niatnya dalam doanya dia. Betul-betul dia persembahkan doa itu hanya kepada Allah. betul-betul doanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Betul-betul dia tulus dalam berdoa, jujur dalam doa. Itu mana keikhlasan. Ya, dipersembahkan untuk Allah, doanya hanya kepada Allah, tulus dalam doanya, tidak ada kepentingan apapun, dan sepenuh hati, jujur, tidak bermuka dua, bukan rekayasa, bukan makar. Barakallahu fikum. Ini hal terpenting dalam sebuah doa, ikhlas ke niat. Berlaku itu semua ibadah kepada Allah, terutama yang ikhlas. Barakallahu fikum. Wa ma umiru, berlaku itu semua ibadah, terutama doa, harus ikhlas. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dal bayna yang kelima. Dan mereka diperintahkan melainkan supaya ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Termasuk ibadah doa. Akhlisu fid doa. Barakallahu fikum. Dari gambarannya, doanya dipersembahkan untuk Allah semata. Berdoanya hanya kepada Allah semata. Tulus dalam doa, enggak ada riya, enggak ada sum'ah, enggak ada yang lain. Yang diharapkan ridha-Nya Allah, kebaikan dari Allah. Sepenuh hati, jujur dalam doanya. Tidak ada kemunafikan padanya, enggak ada kedustaan padanya, enggak ada rekayasa padanya, enggak ada permainan padanya. Ikhlas saya. Sehingga dalam berdoa dia betul-betul serius, fokus, terarah dalam doa tadi. Ada ketulusan dalam doa. Yang kedua adalah barakallahu fikum, adamul isti'jal. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Al-isti'jal itu terburu-buru. Maknanya bukan berarti kepingin disegerakan makbulnya doa. Tetapi dia terburu-buru, tidak sabar menunggu hasil doa, akhirnya putus dari doanya, tidak mau lagi berdoa. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Akan senantiasa dikabulkan doa seorang hamba selama tidak doa dengan dosa atau memutus hubungan kefamilian, dan selama tidak isti'jal. Gila ditanyakan, ya Rasulullah, apa isti'jal? Apa isti'jal itu ya Rasulullah? Qal, belum mengatakan yaqul. Dia mengatakan, dia menggerutu, qad da'autu wa qad da'autu. Aku sudah doa, sudah doa, sekian kali doa, berulang-ulang doa, falam ara yustajab li, tapi saya pandang enggak dikabulkan doa saya. Fayastahsir inda dzalik, dia kecewa ketika itu, fayatruku wayad'u du'a, dia pun tidak lagi berdoa, meninggalkan amalan doa. Itu namanya isti'jal, terburu-buru, enggak sabar menanti keajaiban doa. Menggerutu, ngedumel. Aku sudah doa, doa lagi berkali-kali, doa lagi, doa lagi berkali-kali, ulang-ulang. Mana enggak ada makbulnya? Mana enggak diijabahi doa saya? Akhirnya kecewa, akhirnya mangkal begitu, dongkol dia, tidak lagi mau berdoa. Maka apakah dikabulkan doa semacam ini, Barwati? Adapun memohon supaya dikabulkan segera doanya, tidak ada masalah. Sebab dia berdoa, tidak pernah menggerutu, dia terus berdoa, tidak pernah ngomel, tetap berjuang untuk berdoa, dan dia ada doanya, doa semoga cepat dikabulkan. Barakallahu fikum. Ketentuan yang ketiga adalah addu'a bil khair. Doanya isinya kebaikan-kebaikan, tidak boleh doa isinya kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, atau upaya untuk qati'atur rahim. Dengan nas hadis yang dibawakan di atas, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Senantiasa diijabahi doa seorang hamba selama tidak berdoa dengan dosa atau untuk memutus hubungan rahimnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau mau doa, doa kebaikan. Kalau mau mohon, mohon kebaikan. Kebaikan duniawiyahmu, kebaikan agamamu, ukhrawiyahmu, kebaikan urusan duniawiyah kamu yang mubah, urusan diniyah kita di atas sunnah. Barakallahu fikum. Doa kebaikan. Jangan doa keburukan, jangan doa qati'atur rahim. Barakallahu fikum. Yang mendoakan doa-doa kejelekan dapatkan diijabahi. Tapi jangan macam dan jangan coba-coba. Kadang doanya kejahatan dan kejelekan bertepatan dengan waktu makbulnya doa, dan dia sering doa kejahatan jadi makbul. Itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sabdanya, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Kamu jangan mendoakan kebinasaan untuk diri kamu, untuk anak-anak kamu atau harta benda kamu, jangan. La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'aru Allah fiha 'ata'an fa yajibalakum. Khawatir akan bertepatan sebuah waktu, sebuah saat di mana ketika dia memohon kepada Allah, Allah akan kasih semua yang dia minta. Yang dia minta kebaikan atau kejahatan. Intinya adalah doa kebaikan, kebaikan dunia, agama, akhirat. Barakallahu fikum. Ketentuan yang lainnya adalah barakallahu fikum, tibatul ma'kali wal mashrub wal balbas. Yang dia makan halal, tayyib. Yang dia minum halal, tayyib. Yang dia pakai, yang dia kenakan halal, tayyib. Memakan harta halal, memakan makanan yang halal, mengkonsumsi yang halal sangat berefek, sangat berpengaruh dengan doa dipanjatkan. Di antara asbab makbulnya doa adalah tibatul makal, tayyib makanan dan minumannya, halal makan minumannya. Dan sebaliknya ketika yang dia makan sembarangan, dia memakan yang haram, memakan yang syubhat, sebab doa tidak makbul. Bahkan merembet kepada tingkatan sebab amalnya tidak makbul. Maka diucapkan baik-baik yang namanya tibatul ma'kal. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas innallaha tayyibun la yabba'u tayyiba. Wahai umat manusia, Allah Zat yang Maha Thayyib tidak bakal menerima melainkan yang thayyib thayyib. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sungguh memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada kaum kepada para mursalin, para rasul. Sama perintahnya. Perintahnya adalah ya ayyuhar rusul kulu min at-thayyibati wa amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib-thayyib dan beramal salehlah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang thayyib-thayyib dari apa yang kami rezekikan pada kalian. Sama-sama diperintahkan untuk makan yang thayyib-thayyib. Kemudian beliau menyebutkan laki-laki yutulis safar, safar yang panjang, ash'atha aghbara, kusut masai, rambutnya berdebu. Ya mudiri ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Dia memanggil ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu. Pada dia ada sekian banyak asbab makbulnya doa. Safar, kondisi kusut masai, berdebu ketika safar, angkat tangan, memanggil nama Allah yang husna, ya Rabbi, ya Rabb. Ada pada dia asbab makbulnya doa. Tetapi Rasul mengatakan wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikasih konsumsi dengan yang haram-haram, bagaimana mungkin diijabai doa? Ini menegaskan barakallahu fikum, ketentuan makbulnya doa adalah makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, ya, konsumsi yang dia konsumsi halal, baik. Sebab makbulnya doa. Yang lain barakallahu fikum adalah al-yakin wahudul qalbi, dia harus yakin dengan doanya, menghadirkan hati dalam doanya, fokus pada doanya, yakin Allah akan mengabulkan. Ini juga ketentuan berikutnya, doa dia akan dimakbulkan insyaallah ta'ala. Disebutkan dalam hadis juga dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, dan dikatakan hasan bisyawahidihi, beliau mengatakan dalam sabdanya, udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'a doa min qalbin ghafil lahid. Hendaklah kamu doa kepada Allah dalam kondisi kamu yakin bakal diijabai. Doalah kepada Allah kamu yakin bakal dimakbulkan doa kamu. Ketahuilah Allah tidak akan mengijabai doa hati yang lalai, hati yang lupa. Doa tapi enggak fokus, aneh begitu, nggak yakin, pokoknya doa gitu, nggak bakal dimakbulkan. Harus sungguh-sungguh, harus serius, harus yakin, harus mantap, optimisme akan dikabulkan doanya, fokus menghadirkan hati dan juga al-ilhah fi doa, memohon-mohon kepada Allah dalam doanya, menunjukkan rasa miskinnya, fakirnya kepada Allah dalam doanya, menunjukkan dia betul-betul mengakui kelemahannya, mengakui keterpurukannya, mengakui kudrohnya Allah Jalla wa'ala, memohon-mohon dalam doa dia kepada Allah, namanya ilhah, baru akan dikabulkan di sisi Allah. Ada ratapan, ada tangisan, harapan yang sangat kuat, memohon dengan sangat, tanda dia butuh kepada Allah. Ketika terpenuhi semua ketentuan di atas, akan dikabulkan doanya insyaallah. Dia mengetuk pintu langit dengan munajat doa, dengan ketentuan-ketentuan tadi, doanya tulus, ikhlas lillahi ta'ala, dipersembahkan untuk Allah semata, doanya hanya kepada Allah semata, dia keluhkan semuanya kepada Allah semata, dia limpahkan, dia curahkan semua hajatnya, semua permintaannya, semua yang dia harapkan, semua yang diinginkan, hanya kepada Allah semata, yakin diijabahi, fokus dalam dakwahnya, memohon-mohon. Ditambah lagi makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, momentum waktu-waktu tertentu, kondisinya apalagi terjepit, terdesak, apalagi terwalimi, akan dibuka ke pintu lain, akan diijabahi doanya barakallahu fikum. Allah akan kabulkan permintaan dia. Kalau tidak, Allah akan selamatkan dia dari bencana yang semisal dengan yang dia minta, atau akan disimpan untuk dia di yaumul kiamah nanti, akan dia ambil di yaumul kiamah nanti, dan tentunya balasannya lebih besar jannahnya Allah Jalla wa'ala. Ini hal penting yang perlu diperhatikan barakallahu fikum. Ketentuan penting supaya doanya makbula mustajabah. Rata-rata semua dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak asal doa. Terhimpit doa, dipenuhi ketentuan yang disebut di atas. Tambahkan lagi doa dengan etika, sopan santun dalam berdoa, ada adab, akhlak, tata krama, norma-norma dalam doa. Doa ulul adab, doanya orang yang punya adab, disebut dengan adabul doa, adab-adab doa. Ini yang akan membuat doa itu semakin makbul indallah, dengan lebih cepat akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, dikarenakan dia doanya bukan semata-mata memenuhi ketentuan sahnya doa, makbulnya doa, tapi disertai dengan etika, dengan akhlak mulia, dengan tata krama, dengan sopan santun, dengan adab. Doa ulul adab, doanya orang yang punya adab barakallahu. Ada beberapa kuala ulama, penjelasan-penjelasan panjang dari para ulama kita berkaitan dengan bab ini. Kita bacakan, nanti disimpulkan barakallahu fikum. Ikhwanabitina azakumullah, dijelaskan atau diriwayatkan asar dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, belum mengatakan inna du'a'a mauqufun بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kata sahabat Umar, doa itu terhenti antara langit dan bumi, tidak akan naik sedikit pun kepada Allah Jalla wa'ala hingga engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Tirmidzi. Ini menunjukkan ikhwan dengan adabnya doa. Sebelum berdoa, sanjunglah Allah Jalla wa'ala, memuji-muji Allah Jalla wa'ala dengan asmaul husnanya, dengan sifat-sifat kemuliaannya. Lalu salawatlah, menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru engkau berdoa memohon apapun dari kebaikan yang ada kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang akan membuat doa itu dikabulkan. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang pertama. Ya. Sebelum doa, menyanjung Allah Jalla wa'ala, memuji-muji Allah Jalla wa'ala, dan jangan lupa salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di atas bentuk pujian kepada Allah Jalla wa'ala, engkau menyebut asmaul husna, nama-nama yang husna, yang sesuai dengan apa yang kamu minta. Engkau memohon rezeki kepada Allah, panggil ya Razzaq, ya Wahhab, urzukni. Engkau mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala, panggil ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghafur Rahim, ighfirli. Hakala. Doa dengan menyebut-nyebut asmaul husna, dan yang dipanggil, nama yang disebut, nama yang sesuai dengan apa yang kamu pinta. Lalu salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Fudhal bin Ubaid rahimahullah radhiyallahu anhu, mengatakan ketika Rasul sedang duduk di masjid, tiba-tiba masuk seseorang. Kemudian dia mengerjakan sholat. Lalu dia langsung doa, Allahumma firli warhamni, Allahumma firli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Rasul mengatakan, ajilta ayyuhal musalli, kamu terburu-buru wahai orang yang sedang sholat, yang berdoa. Idza shallaita qa'adta fahmadillaha bima huwa ahluh wa shalli alayya tsumma du'u. Belum ngasih bimbingan, kalau kamu selesai salat, duduk. Sanjunglah Allah, pujilah Allah dengan yang Allah ahli untuk itu. Menyanjung-nyanjung Allah, memuji-muji Allah. Kemudian hendaklah kamu salat kepada aku terlebih dahulu, baru berdoa. Baru berdoalah. Barakallahu fikum. Dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan, idza shalla hadukum falyabda bitamjidillahi wa thanai alaihi, thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa. Bila setelah seorang di antara kamu mau berdoa, shalat ida'a, hendaklah memulai dengan menyanjung Allah, memuji-muji Allah Jalla wa'ala, kemudian salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian silakan doa dengan apa yang dikehendaki. Sanjung Allah, salawat, setelah itu silakan doa dengan apa yang dia inginkan, yang dia suka. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Diambil dari ucapan sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dan dikuatkan dengan hadis dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Battar rahimahullah berkata, ini yang berikutnya lagi. Yang bagi lidda'i ayyajtahida fid du'a wa yakun 'ala rajali ijabah wa la yaqnata min ar-rahmah fa innahu yad'u karima. Wajib seyogyanya, seharusnya bagi orang yang berdoa kepada Allah, dia bersungguh-sungguh dalam doanya, dia punya harapannya sangat kuat, diijabahi doanya, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, sebab dia sedang berdoa kepada Zat yang Maha Karim, yang Maha Mulia. Engkau doanya kepada Allah yang Maha segala-galanya, Maha kuasa, Maha memberi anugerah, Maha memberi rezeki, Maha memberi anugerah, Maha pengampun, Maha penyayang, Maha mulia, Maha segala-galanya. Yang sungguh-sungguh dalam berdoa, ijtihad di doa, yakin dikabulkan dalam doa kamu, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Engkau doa kepada Zat yang Maha Karim. Ad-Dawudi rahimahullah mengatakan, al-da'i ayyajtahida wa yuliha wa la yakul in syi'ta kal mustathni walakin du'aul baisil faqir. Orang yang berdoa harus bersungguh-sungguh dalam doanya. Ilhah, memohon-mohon, meratap dalam doanya. Jangan pernah mengatakan, kalau engkau kehendaki ya Allah. Doa, kalau engkau kehendaki ya Allah. Jangan begitu. Tapi doalah seperti orang yang betul-betul dalam kondisi terpuruk. Orang yang miskin, yang fakir, yang butuh, perlu kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adabnya. Jangan doa dalam kondisi Anda merasa sombong, merasa angkuh, merasa cukup, merasa punya, tidak butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Doa tidak ada perasaan butuh kepada Allah. Doa tidak ada ratapan-ratapan permohonan kepada Allah. Tidak bakal terbuka pintu langit. Dikarenakan Anda tidak punya etika dalam berdoa, dalam memohon doa. Tentunya al-ilhah barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dari Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum faly'azimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'tini." Kalau kamu doa yang azam, betul-betul sangat menginginkan permohonan tadi, punya azam yang sangat kuat, memohon doa tadi, bersungguh-sungguh dia, memohon-mohon dia. Jangan mengatakan, ya Allah kasih aku kalau kamu mau. Jangan. Dalam lafaz yang lain, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Kalau kamu doa, jangan mengatakan, ya Allah ampuni aku kalau kamu berkehendak, rahmati aku kalau engkau mau ya Allah. Jangan. Liya'zimil mas'alah, hendal dia punya azam yang kuat, kemauan yang kuat, harapan yang sangat kuat, sungguh-sungguh yang serius, memohon-mohon yang sangat. Ketika memohon kepada Allah Jalla wa'ala, tampakkan kamu miskin, kamu fakir, kamu gak berdaya, kamu punya upaya, gak punya apa-apa, kamu papa. Tampakkan itu semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Mohon dengan meratap, dengan serius, dengan azam. Itu adabnya. Akan terbuka pintu langit insyaAllah ta'ala ketika diterapkan adab-adab yang semacam ini. Barakallahu fikum. Apalagi disertai sebelumnya, ini ada berikutnya ya kan, dengan al-i'tirafu bidzunub, dia mengakui kesalahannya, dia mengakui kelupaannya. Sudah dicontohkan barakallahu fikum oleh Nabi Yunus Dzunnun ketika dimakan oleh ikan dalam lautan. Dalam kegelapan, demi kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan dalamnya lautan, kegelapan malam, dalam situasi yang semacam itu, kondisi mokor, terdesak, terhimpit, satu poin dapat. Ditambahkan lagi mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Baru kemudian dengan halus, dengan santun, mohon keselamatan kepada Allah Jalla wa'ala, mohon kebaikan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru 'alayhi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dhannun, Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam kondisi yang marah, marah pada kaumnya karena enggak mau beriman. Padahal saat dia pergi, iman semua kaum tadi itu. Dia menduga kami enggak mampu, enggak punya kemampuan untuk dia. Singkat cerita, naik kapal, kapalnya karam, mau enggak mau diundi, ada dilempar ke laut, yang kena Nabi Yunus, dilempar ke laut, dimakan sama ikan. Fanada fil dhulumat, maka dia memanggil-manggil dengan rintihan, merintih-rintih memanggil Allah Jalla wa'ala. Tanda ada rintihan, memohon-mohon dengan sangat, merasakan dia butuh kepada Allah, perlu kepada Allah. Dia merasa tidak punya daya, tidak punya upaya, hanya kepada Allah semata dia berharap. Itu adab. Dalam kondisi yang mutor, itu kondisinya. Dalam rintihannya mengaku dia bersalah, mengaku dia zalim, memuji Allah. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Enggak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Itu bahasanya halus. Tidak berani mengatakan selamatkan aku ya Allah. Tidak berani. Karena merasa dia bersalah, banyak dosanya. Padahal seorang Nabi, seorang Rasul. Dia merasa butuh kepada Allah. Harapannya hanya kepada Allah. Hanya bisa menyanjung Allah, memuji Allah, mensucikan Allah Jalla wa'ala, dan mengakui semua kesalahannya. Namun dia yakin Allah Maha tahu keadaan dirinya. Lembut bahasanya, intinya minta dimaafkan semua kesalahan dia, selamatkan dari mara bahaya. Allah mengatakan fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami ijabai doanya dia dan kami selamatkan dia dari mara bahaya yang mengerikan tadi. Demikianlah kami menyelamatkan hamba-hamba yang beriman. Barakallahu fikum. Sehingga lafaz yang disampaikan, yang diucapkan Nabi Yunus ini, dalam pandangan Islam termasuk doa ketika kita menghadapi kondisi yang amat sangat menakutkan, sangat genting, sangat mencekam, sangat-sangat membahayakan nyawa kita, keluarga kita, baca doa ini. Disebut dengan doa ul-gham. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tapi jangan lupa kondisinya sama seperti alami oleh Nabi Yunus. Kamu terdesak, kamu terhimpit, kamu mengalami kondisi yang mencekam, yang menakutkan, yang membahayakan. Kamu sudah tidak punya lagi daya upaya. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Harapan kamu hanya kepada Allah. Kamu menunjukkan rasa butuhnya kamu kepada Allah. Membaca doa ini akan dikabulkan insyaallah taala, diselamatkan dari mara bahaya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Barakallahu fikum. Ini etika. Etika bermunajat kepada Allah dengan doa. Etika mengetuk pintu langit dengan doamu. Engkau memohon sesuatu, perkara kebaikan, kebaikan dunia, akhirat dan akhirat. Engkau memohon sesuatu, keselamatan dari mara bahaya dunia, akhirat dan akhirat. Ada etikanya, ada tata keramanya, ada adab-adabnya. Tidak asal engkau berdoa. Di samping memenuhi semua ketentuan sahnya, ketentuan makbulnya, etika ini diperhatikan. Dan etikanya betul-betul menunjukkan adzul wal iftiqar, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah Jalla wa Ala, merasa membutuhkan, merasa butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Dan bahasanya bahasa orang-orang yang meratap, bahasa orang-orang yang betul-betul mengharap. Namanya mengetuk pintunya dengan amat sangat. Selamatkan aku, tolong aku, tolong aku. Beri kebaikan kepada aku, anugerahku, anugerahku. Orang yang memohon yang sangat. Begitu. Seperti yang saya sebutkannya, ikhwan, ketika itulah. Dalam kondisi yang semacam itulah. Kondisi di mana seorang hamba betul-betul dalam kepasrahan kepada Allah, betul-betul dalam penghambaan kepada Allah Jalla wa Ala, merasa dirinya sebagai abdunillah. Saat di mana Allah Jalla wa Ala mencintai, menyukai dari sang hamba, kondisi itu termasuk tahqiqul ubudiyyati lillah, mewujudkan langsung ubudiyah dia kepada Allah, penghambaan dia kepada Allah. Dzul wal iftiqar, ta'zim. Maka ketika perlukan doanya dikarenakan dengan etika, etika yang benar, mengetuk pintu langit dengan doa, dengan doa-doa tadi, dengan etika tadi, akan dibuka pintu langit, akan diijabai doa-doa tersebut. Janji dari Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Kurang berapa adanya? Adanya kurang berapa itu? 4 menit. Persiapan maghrib, ikhwan. Barangkali mau ke belakang. Diteruskan lagi insyaallah taala adab-adab doa yang ada, melengkapi apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Lalu masuk, bila ada waktu, masuk pada pembahasan yang berikutnya, kondisi yang ketiga yang diharapkan seorang hamba mengetuk pintu langit dengan taubat dan istighfarnya kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ada waktu maghrib sampai isya dan keesokan pagi insyaallah ta'ala. Sementara cukup, diteruskan lagi insyaallah ba'dal maghrib. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.